Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi tentang grand design kehidupan. Ketika kita memahami tentang grand design kehidupan dari awal sampai akhir, bahwa kita ini adalah hanyalah makhluk lemah. Kita sebagai manusia adalah merupakan objek, ya. Dan subjeknya adalah Allah. Kita ini adalah makhluk, ya, yang berada di bawah kekuasaan dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita hidup di muka bumi ini. Hidup bernafas di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk, ya, berbakti, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha Suci, Allah tidak membutuhkan pengabdian kita. Jadi pengabdian kita hidup di dunia ini untuk siapa? Nanti akan dikembalikan lagi kepada kita. Allah adalah Maha Pembalas. Allah Maha membalasi semua apa yang telah dilakukan manusia. Supaya adil, maka balasannya itu, ya, harus sedetail-detailnya. Maka Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat. Semua yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah. Dan nanti di akhirat itu akan diberi balasan sesuai dengan aturan Allah. Sesuai dengan hukum aturan Allah, kriteria Allah. Indikator barometer penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana barometer penilaian itu sudah Allah sampaikan kepada manusia ketika manusia hidup di dunia. Dan itulah maka Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kriteria penilaian yang nanti Allah akan berikan sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu amal. Sebagai dasar apakah suatu perjuangan hidup manusia itu, amal perbuatan manusia itu mendapatkan pahala atau bahkan mendapat siksa. Kriteria itu adalah Islam, ya. Kriteria itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kriteria itu ada dalam hadis-hadis sahih, ya, dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah disampaikan, ya, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan itu. Karena nanti para nabi dan rasul itu pun di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian, engkau telah menyampaikan amanah risalah agama Islam, risalah Islam kepada umat-umat kalian. Jadi semua para nabi dan rasul pun akan mendapatkan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian kita sebagai umatnya, sebagai umat para nabi dan rasul tersebut. Nah, sekarang kita hidup di zaman sekarang, berarti kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tidak ada nabi dan rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman, sebelum kiamat, itu Nabi Isa akan diturunkan Allah. Tapi Nabi Isa binti Maryam, Nabi Isa bin Maryam, ya, itu dia akan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menyampaikan agama yang baru. Dan dia nanti akan sholat lima waktu, karena syarat Rasulullah Muhammad SAW adalah sholat lima waktu, salah satunya yang pokok. Nah, jadi kembali ke tadi. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kriteria itu. Terserah manusia, ya, terserah umatnya yang hidup di zaman itu, di zaman sekarang, ya, terserah apakah mereka mau mendengarkan, mau memikirkannya, mau mempelajarinya atau tidak. Terserah. Ya. Apakah mereka mau mempedulikannya, apakah mau beriman atau mau kafir. Mau mendengarkan sungguh-sungguh atau mau berpaling. Apakah manusia tersebut mau sungguh-sungguh mengikuti ya, perintah-perintah firman Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya, mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, jalan hidup Rasulullah Muhammad SAW, atau mengambil jalan hidup selain itu, selain Islam. Ya, karena jalan hidup para nabi dan rasul adalah Islam, dan Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Karena Islam adalah la ilaha illallah. Inti daripada Islam adalah tunduk patuh, taat pada sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, ya, taat kepada Allah, ya. Menjadikan hawa nafsunya mengikuti kehendak Allah, mengikuti perintah Allah. Nah, ini adalah konsep hidup, ya, yang harus kita jalani, yaitu hidup di jalan yang benar. Itulah jalan hidup Shiratal Mustaqim. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Rasulullah itu memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya tentang grand design kehidupan ini. Kenapa? Karena memang memahami grand design kehidupan dari ujung sampai akhir, dari awal sampai akhir, itu adalah merupakan pokok bagi manusia. Supaya dia tahu mau kemana, dari mana, mau kemana, dan apa yang harus dilakukan di dunia ini. Nah, orang yang tidak memahami grand design kehidupan yang benar, yang sumbernya dari Allah, itu dia akan hidup dalam kegelapan. Karena dia tidak tahu dari mana, dan harus apa, dan mau kemana. Ibarat kita tersesat di suatu tempat, di suatu kampung, di suatu lembah, ya. Ya. Kita tidak tahu mau kemana. Yang kita tuju adalah suatu tempat, tapi kita menuju ke sana tidak tahu. Kita bingung, ya. Mengira bahwa semua jalan yang ada di sekitarnya itu sama, padahal tidak sama. Islam menghadirkan jalan hidup. Ya. Jadi Islam adalah adin, adinul makmana, alidin apa artinya adin? Adin adalah jalan hidup. Ya. Jalan hidup. Karena jalan hidup berarti dia membingkai, mengatur semua dimensi sektor kehidupan kita, luar dalam, jiwa raga. Semua hal yang terkait dengan kehidupan kita itulah Islam. Maka Islam adalah kehidupan itu, ya. Jalan hidup kehidupan. Maka ketika kita masuk Islam, maka kita bingkai, kita warnai, kita sebegoh, ya, kita warnai, kita celupin hidup kita dengan semua dimensi kehidupan kita dengan Islam. Dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, ya, dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama makhluk, sesama manusia, dengan hewan, ya, ya. Semuanya, semua sektor kehidupan, politik, militer, pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ya, ekonomi, ya, politik, semuanya kita warnai dengan nilai-nilai Islam. Karena Islam adalah al-manhajul hayah. Islam adalah ad-din al-manhajul hayah. Islam adalah agama jalan kehidupan. Ketika seseorang masuk Islam, para nabi dan para pengikut para nabi dan rasul, apa yang dilakukan? Mereka sepenuhnya tunduk patuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah mereka ikuti. Mereka tinggalkan semua kebiasaan yang dibenci oleh Allah. Itulah makna Islam, ya. Ya. Kita banyak mendapatkan cerita tentang itu, ya. Ketika dulunya sebelum masuk Islam, belum bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka hidup berfoya-foya, bergembira ria, ya. Ya. Tidak teratur hidupnya, semau gue, ya. Mengikuti hawa nafsunya, bersenang-senang, bergembira ria, ya. Tidak peduli apapun, ya, pokoknya hidup mengikuti keinginan nafsunya, yaitu hawa nafsunya. Tapi begitu masuk Islam, maka dia, ya, ya, mau tidak mau dia harus tunduk patuh kepada Allah, menjalankan sholat lima waktu, membayar zakat, ya, menginfakkan sebagian hartanya, ya. Dan dia senang, kenapa? Karena memang harta ini titipan dari Allah, ya. Dan memang harta ini milik Allah sebenarnya, hanya titipan aja, ya. Maka orang yang beriman mengharap ridha Allah, maka dia senang sekali berinfak. Dan memang hatinya sudah tidak didominasi oleh kepentingan duniawi, dia kalahkan hawa nafsunya, dia kalahkan kepentingan-kepentingan duniawi dia, keuntungan materi, keuntungan apa yang sesaat di dunia ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, memahami grand design kehidupan adalah merupakan hal yang pokok supaya kita tahu mau kemana kita. Yang kita tuju adalah negeri akhirat, negeri yang abadi. Negeri akhirat, negeri yang abadi. Allah berfirman di dalam surat surat Al-Anbiya, surat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 92 dan 93. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullu ilaina raji'un. Sungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama Islam, agama yang satu, ya, agama yang satu, agama yang jalan hidup yang satu, siratal mustaqim, ad-dinul, ya, ad-dinul, ya, ad-dinul khalis, ya, ad-dinul khalis, din yang ikhlas, yang mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, siratal mustaqim, dinul Islam, ya, ad-dinul shodiq, ya. Din yang hak, dinul hak, ad-dinul hak, dinul yang benar, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Inti daripada agama yang benar, jalan hidup yang benar adalah hanya menyembah Allah semata, tidak mempersekutukan dengan yang lainnya, hanya tunduk patuh kepada Allah, dan Allah adalah maha adil dan maha bijaksana, dan Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya. Ketika seseorang, ketika kita tunduk patuh kepada Allah, itu berarti kita membebaskan diri kita dari dominasi selain Allah. Kenapa? Karena Allah adalah maha adil, maha bijaksana, Allah maha suci, Allah maha suci dari kedoliman sedikit pun kepada makhluknya. Maka ketika kita masuk Islam, tunduk patuh kepada aturan Islam, maka itu adalah merupakan bentuk daripada memerdekakan diri kita, ya, dari penghambaan kepada selain Allah. Kita tidak mau diperbudak oleh jabatan, oleh harta, oleh kedudukan, oleh popularitas, oleh apa? Oleh kecantikan wanita, ya, oleh tipu daya duniawi ini. Ya. Dan kenapa? Karena semua tipu daya dunia ini akan kita tinggalkan, maka kita hilangkan dominasinya di dalam hati kita. Subhanallah Akbar. Jadi kita tunduk patuh kepada Allah artinya berarti kita menjadikan Allah dominasi di dalam hati kita. Yang menggerakkan relung-relung hati kita. Yang menggerakkan sanubari kita, amal perbuatan kita. Motivasinya hanya adalah lillahi ta'ala. Untuk menggapai ridho Allah, menggapai surga seluas langit dan bumi Allah. Ya, seluas langit dan bumi, ya, yang dengan keriduannya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perjuangan sejati. Perjuangan hidup, ya, yang sesungguhnya, yaitu menggapai ridho Allah supaya Allah memasukkan kita di surganya Allah, supaya kita diselamatkan Allah dari azab api neraka yang sangat pedih. Wa taqatta'u amrahum bainahum, ya, tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka. Jadi kenapa? Karena sering berdebat, sering membantah, ya kan? Sudah jelas ayatnya Al-Qur'an seperti ini. Yang kita bacakan jelas, tapi ya perdebatan. Ya. Kenapa perdebatan berbantah-bantah? Kenapa? Karena egonya, ya. Merasa egonya. Ya. Ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Para al-mala itu. Jadi inilah konsep jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup Islam. Ya. Jalan hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pedoman hidup kita, sebagai penerang jalan hidup kita, ya. Maka orang-orang yang ingin menggapai surganya Allah seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menetapi jalan hidup ini, jalan hidup Islam. Ya. Jalan hidup Islam, ya, terbingkai dalam nilai-nilai dalam Al-Quran, ya. Satu kesatuan, ya. Sumbernya dari Allah, ya. kemudian termaktub di dalam Al-Quran Karim, ya, wahyu, karena Al-Quran Karim adalah wahyu Allah, kumpulan wahyu Allah yang otentik, yang sahih, ya, yang terjaga, terpelihara sampai akhir zaman. Ya. Inna nahnu nazzalal zikra wa inna lahu lahafizin. Ya. Sungguhnya kami, ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Surat Al-Hijr, ya, surat ke-15 ayat 9. Sungguhnya kami, kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an ini. Wa inna lahu lahafizun. Ya. Maka kami jugalah yang akan memeliharanya, menjaganya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah merupakan undang-undang dasar kehidupan, pedoman kehidupan bagi umat manusia, ya, sampai akhir zaman. Maka undang-undang dasar kehidupan ini tidak boleh rusak, tidak boleh tercemari, terkotori, atau terinfiltrasi oleh nilai-nilai selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nilai-nilai para nabi yang disampaikan oleh nabi dan rasul adalah sama, cocok, yaitu nilai-nilai jalan hidup keislaman. Ya. Berpegang teguh kepada Allah, tawakal kepada Allah, ridho dengan Allah, ya, mengikuti aturan Allah, taslim, ya, berserah diri kepada Allah, kemudian ya, menjadi tentara Allah. Menjadi tentara Allah. Hidup kita ini adalah menjadikan diri kita sebagai orang mukmin. Orang mukmin, ya, orang muslim, orang mukmin, orang menjadi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tugasnya adalah lillah kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah di muka bumi, menegakkan Islam di muka bumi. Menegakkan, salah satu kesungguhan daripada menegakkan Islam di muka bumi adalah menegakkan Islam dalam diri kita. Kita tegakkan Islam di dalam jiwa raga kita, ya, perilaku kita, akhlak kita, ya, ibadah kita, muamalah kita, interaksi kita, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, kita warnai kita dengan nilai-nilai Islam. Sebagai kata Allah, wa man ahsanu minallahi sebagai wa nahnu lahu abidun. Ya. Jadi sebagai kata Allah, celupan Allah, ya, celupan Allah, dan celupan mana lagi yang lebih baik kecuali dari celupan Allah SWT. Celupan yang terbaik adalah celupan Allah. Yang langsung mewarnai jiwa raga kita. Langsung mewarnai hati nurani kita. Ya. Wa nahnu lahu abidin. Dan kami adalah abidin-abidin. Adalah senantiasa, ya, menjadikan hidup ini menghamba kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Takut kalau Allah murka. Takut kalau kita menyimpang dari jalan hidup Islam. Takut kalau kita melanggar larangan-larangan Allah. Maka inilah yang membuat hati kita tenang. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kalau kita memahami grand design kehidupan, ya, dari ujung sampai ujung, ya, bahwa nanti ujung daripada kehidupan ini adalah akhirat, kehidupan di surga dan neraka. Dan kemudian kita memahami tahapan-tahapannya, prosesnya. Ya, kita hidup di dunia ini, ya kan, sekian lama, kemudian nanti kita akan mati, ya, dan kematian itu adalah rahasia dari Allah. Di mana kita mati, kapan kita mati, kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah sudah tentukan. Dan kita semua ini berjalan menuju kepada tempat kematian kita. Kita berjalan menuju kepada waktu kematian kita. Semua manusia menuju kepada itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan mati. Ya. Bukan hanya manusia, hewan, ikan, ya, jin, iblis, setan, malaikat, semuanya akan mati. Ya. Bahkan termasuk malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa pun akan mati. Ya. Semuanya mati. Kuluman aliyafan, waya bekawaji rabbika dzul jalali wal ikram. Maka semuanya akan binasa, akan hancur, akan binasa, mati. Ya. Maka yang maha hidup hanya Allah, ya. Yang maha hidup hanya Allah, yang kekal abadi hanya Allah, ya. Allah yang Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan, kebesaran, kesucian, kemahatinggian. Allah yang Maha Hidup, ya. Allah Al-Hayyul Qayyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, inilah, maka inilah jalan hidup yang benar, ya. Kemudian berdasarkan wahyu Allah itulah maka Rasulullah, ya, memberikan contoh model hidup, karakter, perilaku, ya, adab, akhlak, usuluk, ibadah, muamalah. Bagaimana kita mengisi hidup kita hari-hari, siang malam. Bagaimana kita beramal, mengisi hidup kita siang malam. Maka role modelnya, contoh teladannya, kekuatan khasannya itu adalah Rasul, para nabi dan para rasul. Dan itu jelas sekali, langsung bisa dilihat, langsung bisa kita pelajari. Di zaman Rasulullah, para sahabat langsung bisa melihat. Nah, kita sekarang ini kita bisa pelajari di mana, dari mana, dari hadis-hadis Rasulullah, ya. Kita pelajarin perilaku Rasulullah, kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, ya, dalam sirah nabawiyah, ya. Bagaimana Rasulullah berjuang, berdakwah, ya, berjihad, ya, berperang, ya, sehingga beliau sampai dihina, dimaki-maki, diusir, diboikot, bahkan mau dibunuh, ya. Kemudian sampai Rasulullah dimusuhi, ya kan? Bahkan diperangi, ya, bahkan sampai Rasulullah itu diusir, dihina, sampai Rasulullah itu terluka. Ya. Allahu Akbar. Ya, inilah perjuangan Rasulullah untuk menyelamatkan, untuk berusaha untuk mengajak manusia supaya selamat di kehidupan yang abadi, tapi justru malah ditolak oleh manusia, oleh banyak manusia, oleh umatnya, ya, dihina, ya, oleh umatnya. Dan itulah yang berlaku pada para nabi dan rasul, ya. Hampir semuanya, ya. Para nabi dan rasul didustakan umatnya awalnya, didustakan umatnya, dihina, ya. Ketika mengajak mahasnya menyembah kepada Allah supaya tunduk patuh kepada Allah, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau, kenapa? Karena mereka hatinya didominasi oleh duniawi, ya. Mereka tidak mau kalau kekuasaannya hilang kalau masuk Islam. Ya, contohnya adalah Kaisar Heraklius, ya. Dia tahu bahwa agama yang didakwahkan oleh Muhammad itu adalah benar Islam, dan Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir di muka bumi ini. Dia tahu persis. Kenapa? Karena berdasarkan Injil yang dia baca, ya, itu memang benar akhir nabi rasul akhir zaman itu diutus pada masa zaman hidup dia, ya. Karakternya, pribadinya sudah dijelaskan semua di dalam Alkitab, ya, di dalam Injil, di dalam Taurat, ya, jelas sekali. Tapi Kaisar Heraklius, penguasa Romawi Timur, itu kemudian tidak mau masuk Islam. Dia lebih suka tetap di agama Nasrani yang mengagungkan Trinitas, ya, menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus atau Bunda Maryam. Jadi kenapa? Karena dia takut kekuasaannya diguncangkan, ya, oleh para bangsawan, oleh para pemuka agama Nasrani. Maka dia memilih kekafiran, memilih kemusyrikan daripada kepada jalan hidup yang benar. Maka terjadilah peperangan besar antara kaum muslimin dengan Romawi, ya. Perang Mu'tah, perang Yarmuk, ya. Dan peperangan besar kecil yang lainnya. Nah, inilah yang terjadi, ya. Jadi kebenaran hanya dari Allah, dan itulah Islam, ya. Kemudian kebenaran yang jalan hidup yang benar adalah orientasinya adalah mengajak manusia orientasinya kepada akhirat, ya. Kepada kehidupan abadi supaya manusia selamat di dunia, di akhirat, selamat dari azab neraka dan masuk surga. Itulah orientasi hidup, jalan hidup yang benar. Dan ingat, surga dan neraka itu adalah milik Allah. Yang mampu menciptakan surga dan neraka hanya Allah. Ya. Tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang lain yang mampu menciptakannya. Tidak ada dewa-dewa yang lain yang mampu menciptakan surga dan neraka. Ya. Yang menguasai kehidupan abadi di akhirat hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Karena Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Allah yang maha raja di raja. Nah, ini adalah pemahaman yang menyeluruh utuh. Dari ujung sampai ujung utuh. Maka Islam adalah satu paket kehidupan. Satu sistem kehidupan yang merangkum seluruh grand design kehidupan. Dari awal sampai akhir. Ya. Sampai awal sampai akhir. Dari kehidupan awal sampai kehidupan akhir selama-lamanya. Itulah Islam. Grand design kehidupan satu sistem. Yang bersumber dari Allah. Yang diajarkan oleh semua para nabi dan rasul. Ya, dijelaskan. Ya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Maka beruntunglah orang yang menjadi muslim. Kemudian dia tunduk patuh kepada aturan Allah. Maka dia mampu membebaskan dirinya dari dominasi nafsu-nafsu duniawi. Kenapa orang sedih? Karena dia kehilangan sesuatu kepentingan duniawinya. Tapi seorang mukmin, ya, dia tidak akan sedih karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Bisnis rugi nggak apa-apa, bisnis rugi nggak apa-apa. Banyak berinfak, ya nggak, alhamdulillah. Gitu kan. Banyak berinfak, banyak memberikan, banyak bermanfaat orang lain. Apa yang bisa dibantu untuk orang lain? Ya. Khairukum man fa'ulinnas. Ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik bermanfaat untuk orang lain. Dan orang yang paling baik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengantarkan ya berdakwah kepada manusia untuk selamat di akhirat. Dan kebaikan yang sejati itu adalah ada di akhirat. Yaitu ketika seseorang terbebas dari api neraka dan masuk surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Itulah kebaikan yang sejati. Sementara kebaikan di dunia ini ya, hebat apapun kebaikan itu cuma waktunya terbatas, temporer. Cuma sempit. Maka kebaikan yang sejati adalah kebaikan di akhirat. Maka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia yang Allah hadirkan di muka bumi. Kenapa? Mereka dakwah ila Allah, ya. Kul hadhi sabili adu ila Allah. Ana wa man tabani, ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jadi dakwahnya adalah mensucikan Allah, mengajak manusia untuk mensucikan Allah, ya, tidak mempersetukan dengan apapun juga, ya. Ya. Dan hanya bersembah sujud, mengabdi, tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah yang benar. Ya. Jadi maka dakwah yang benar itu bukan ilaiya atau ilaina, bukan kepada saya atau kepada kelompok saya. Bukan kepada suku bangsa saya, bukan kepada golongan saya. Tapi dakwah yang benar adalah dakwah ila Allah, ya, yaitu dakwah kepada manusia untuk menyeru mereka hanya untuk menyembah kepada Allah, untuk mengatik kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Inilah dakwah yang benar. Dakwahnya para nabi dan rasul. Ya. Insyaallah kita mengupayakan itu. Ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Saudaraku yang budiman cerdas, kita harus paham bahwa kehidupan kita manusia ini adalah abadi. Ya. Bahwa kita ini berpindah fase kehidupan, tahapan alam kehidupan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilussolihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha lahum fiha aswajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, amal soleh. Amal soleh adalah amal yang dilakukan orientasinya ikhlas untuk Allah semata dan sesuai dengan sunnah Nabi. Yaitu orientasinya untuk akhirat. Itu adalah amal soleh. Ya. Sekali lagi, amal soleh adalah amal, ya, kebaikan yang dilakukan yang orientasinya untuk ikhlas hanya untuk kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah amal soleh. Ya. Karena amal kebaikan, ya, walaupun di dunia ini banyak, tapi kalau di akhirat nanti tidak dinilai oleh Allah, itu bukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang ditujukan hanya untuk Allah. Mencari ridho Allah semata. Dan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah amal soleh. Ya. Maka orang soleh adalah orang yang orientasinya untuk dunia, untuk akhirat. Orang yang banyak ikhlas, banyak mengikuti sunnah Nabi, itu adalah orang soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Di sana mereka mempunyai pasangan yang suci, pasang-pasang yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat teduh lagi nyaman. Surga Allah seluas langit dan bumi selama-lamanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah untuk kesudahan bagi orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang-orang kafir, Allah berfirman dalam surat Al Imran surat ketiga ayat 116 117 a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Kenapa tidak mau menyembah Allah? Karena dia tidak mau mengenal Allah. Kenapa tidak mau mengenal Allah? Karena dia sibuk dengan mengenal yang lainnya. Mengenal apa? Mengenal duniawi. Ya. Jadi yang dipelajarin adalah ilmu-ilmu duniawi. Ya. Bagaimana supaya nanti memiliki karir yang hebat. Ya. Supaya memiliki popularitas yang dikenal banyak orang. Ya. Terkenal, terhormat, ya. Hebat, ya. Menjadi panutan, menjadi sanjungan dan sebagainya. Duniawi, ya. Berprestasi, mendapatkan penghargaan, ya, memiliki kekayaan, pengaruh, kekuasaan, jabatan, karir, ya, bisnis. Itu dianggap orang yang sukses. Nah itulah duniawi yang menipu. Dan akhirnya dia sibuk dengan itu, hidupnya habis untuk mengurusin duniawi itu. Mencari kesenangan duniawi, popularitas, kehormatan diri, status sosial. Maka dia tidak mengenal Allah. Maka dia tidak menyembah Allah. Maka hidupnya untuk apa? Ya untuk dirinya sendiri. Ya, hidupnya hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Inilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang orientasinya untuk duniawi semata. Hidupnya hanya bagaimana supaya punya keluarga yang sejahtera makmur. Punya anak istri yang bahagia sejahtera makmur. Supaya dia hidup nyaman, tenang, ya bahagia. Maka dia senang dengan kebahagiaan itu, dia senang dengan kemampuan itu, dia senang dengan kesuksesan itu. Tapi dia enggak peduli dengan akhirat, dengan kehidupan setelah mati. Dia tidak peduli dengan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah saja sudah sukses di dunia. Dia tidak membutuhkan Allah. Nah inilah orang-orang kafir. Ya. Maka orang-orang kafir, Allah katakan, langtu gina anhum amwaluhum wala audal wala auladuhum minaulisya. Orang-orang kafir itu sungguhnya harta mereka yang mereka kumpulkan, ya. Kekuasaan mereka, ya. Pengaruh sosial, status sosial mereka, maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Tidak ada gunanya. Ya. Nanti di akhirat semua, ya, kesuksesan-kesuksesan duniawi yang telah mereka raih di dunia itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Berapa lama? Triliunan, ribuan triliun tahun. Selama-lamanya. Ya. Dan tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Bayangkan. Nah itulah maka orang-orang kafir itu sangat-sangat-sangat menyesal di akhirat nanti. Ya. Tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada yang bisa dikasih minta pertolongan. Ya. Karena apa? Karena yang bisa menolong hanya Allah. Sementara mereka kafir kepada Allah. Ya. Ya. Maka ini peringatan keras bagi siapapun yang tidak menyembah Allah semata. Ya. Ya. Apapun agamanya, kalau dia tidak menyembah Allah, berarti dia kafir. Ya. Ya. Ya. Jangan tertipu oleh doktrin, dogma yang diajarkan oleh para tokoh-tokohnya, para pemimpin-pemimpinnya. Ya. Jangan tertipu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah menyesatkan. Ya. Jadi, jalan hidup yang benar hanya Islam. Jalan hidup benar adalah jalan hidup menyeru manusia untuk menyembah Allah semata. Tidak mempersetukan dengan yang lainnya. Ya. Dan tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan hidup yang benar. Maka doktrin, ya, ceramah, khutbah yang menyeru manusia supaya menyembah selain Allah, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Dewa Siwa, Dewa Brahma, menyembah Sang Buddha Gautama, menyembah leluhurnya, menyembah roh-roh leluhurnya, menyembah matahari, menyembah kekuatan alam, itu semuanya adalah menyesatkan. Maka orang yang menyampaikan khutbah itu, ceramah itu sesat, dan dia menyesatkan manusia. Maka nanti di akhirat, dia akan menanggung dosa-dosanya. Orang-orang yang disesatkan juga di ini. Ya. Ya. Maka penting sekali kita kembali kepada agama fitrah kita, agama Islam. Ya. Agama fitrah sesuai dengan agama fitrah manusia adalah agama Islam. Maka Allah memberikan perumpamaan, ya. Masalu ma yunfiquna fi hadhihi hayatid dunya kama sali rihin fiha sirun asobat harsa qaumin zulamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yaslimun. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di jalan, di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Maka Allah, ya, Allah, wama dolamahumullah, wama dolamahumullah. Jadi Allah sama sekali tidak zalim, menzalimi mereka. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Walakin anfusahum yaslimun. Tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Jadi nanti di akhirat, ketika Allah tidak menilai sedikit pun, ya, jerih payah daripada orang-orang kafir ini, dan mereka amal-amal mereka itu seperti fata morgana, tidak ada nilainya, tidak ada harganya, maka Allah tidak zalim sedikit pun kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dikasih peringatan di akhirat, di dunia ini sudah dikasih warning, ya, berulang-ulang dikasih peringatan, ya, jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tetap menyembah selain Allah, ya, menyembah hawa nafsunya, menyembah, ya, menyembah hawa nafsunya itu adalah hidupnya mengikuti keinginan dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu inginnya apa? Hidup enak, nyaman, mudah, ya kan? Bergembira ria, bersenang ria, berhura-hura, berwisata ria, dan sebagainya. Itu hidup mengikuti hawa nafsu. Dan itulah banyak orang yang hidup seperti ini. Jadi, dia untuk mengikuti hawa nafsunya ini, maka mereka kerja keras, berkarir, berbisnis, dan sebagainya. Untuk mengikuti hawa nafsunya, bagaimana supaya makan enak, ya, tidur nyenyak, supaya hidup serba nyaman, mudah, enak, ya, bergembira ria, berhura-hura, tertawa hahaha. Itulah orientasi hidup manusia kebanyakan saat ini, ya. Ya. Dan ini adalah tipu daya nafsu, ya, tipu daya duniawi, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, ya. Maka Allah memberikan warning terus berulang kali di dalam Al-Qur'an tentang ini, ya, karena ini adalah yang pokok, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 161 sampai 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adabu wa lahum yunsarun. Wa lahum yunzarun. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan kemudian mati dalam keadaan kafir, ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, ya. Orang-orang yang kafir di dunia ini dan dia nanti mati dalam kondisi kafir. Maka ulaika alaihim laknatullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Wal malaikah dan malaikat juga melaknatnya. Wanasi aja main dan semua manusia nanti akan melamat dia, ya. Di akhirat nanti, ya, orang-orang kafir itu dilaknat oleh semua manusia, ya. Berarti siapa? Termasuk orang kafir melaknat ke orang kafir juga, orang mukmin melaknat orang kafir juga nanti di akhirat, ya. Bayangkan ketika di dunia ini, ya, orang-orang ini, ya, hidup sukses, ya, punya rumah, ya, megah, ya kan? Punya kedudukan, status sosial, ya, punya kejayaan, kesuksesan, punya usaha, perusahaan, ya kan, punya anak cucu, ya, yang banyak, ya kan, hidup sukses. Tapi begitu dia mati dalam kondisi kafir, maka laknat Allah selama-lamanya menimpa dia. Malaikat juga melaknat dia selama-lamanya. manusia nanti juga, semua manusia juga melaknat dia. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi luar biasa sekali ya. Kholidina fiha ya. Abadi dalam kutukan itu, dalam laknat itu. Ya. Kalau Allah sudah melaknat, ya, maka apa artinya? Artinya tidak ada tempat untuk selamat lagi. Ya. Selama-lamanya Allah melaknat dia berarti apa? Dia menjadi ya, manusia yang terusir. Manusia yang terhinakan. Manusia yang diazab. Ya. Ya, seperti iblis. Iblis adalah laknatullah. Allah telah melaknat dia. Maka nanti di akhirat, ya, iblis itu selama-lamanya di neraka. Ya. Dan dia, ya, dia berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyak di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena iblis kafir kepada Allah. Telah kafir kepada Allah dan telah mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia di dunia ini, ya, kehidupan di dunia ini dia mengerahkan setan tentaranya untuk menyesatkan manusia. Ya. Dengan tipu daya dunia. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya setan, ya, iblis laknatullah. Ya. La yukhaffafu anhumul adab. Jadi mereka nanti di dalam adab itu, di dalam neraka, la yukhaffafu anhum. Jadi tidak diringankan sedikit pun. Justru malah ditambah. Penderitaannya ditambah. Siksaannya ditambah. Diperberat, diperbanyak. Walahum yungdorun. Dan nanti mereka tidak akan diberi tangguh. Maka penting sekali ya, kita komitmen. Ya. Maka Allah menekankan. Wa ilahukum, wa ilahukum ilahu wahidah. La ilaha ilahu. La ilaha ilahuwa. Ar-Rahmanur Rahim. Maka Tuhan kamu ya adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Al-Wahid, ya. Wahid itu adalah yang Esa, yang satu. Laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun juga. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Saudaraku yang budiman, apa sih susahnya kita bertauhidullah? Apa susahnya kita hanya menyembah Allah? Apa susahnya? Sebenarnya tidak susah, gampang. Ringan, mudah. Ya, kita mengikrarkan di dalam hati sungguh-sungguh, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mudah kan? Tapi kenapa susah, berat? Karena kita, kenapa berat? Kenapa? Karena dari kecil, kita sudah didoktrinasi oleh dogma-dogma sesat bahwa di sana ada Tuhan selain Allah, ada dewa-dewa, ya, ada apa di kehidupan nanti setelah mati itu ada sang juru selamat, sang penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah penyesatan luar biasa kepada manusia, ya. Dan ini sampai sekarang dilegalisasi, diformalkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, ya, dalam gereja-gereja, kuil-kuil, dengan mendapatkan dana yang besar, ya, dengan bantuan dana yang besar disebarluaskan dengan embel-embel kabar gembira, ya, kabar keselamatan, ya, ya, sang gembala, ya, menyelamatkan domba-domba yang tersesat, dikemas demikian rupa, ya, dan itu para khotbahnya, para pemberi khotbahnya itu semangatnya luar biasa. Padahal ini adalah ya, sesat, menyesatkan. Gampang untuk mengetahui apakah sesat atau tidak. Karena apa? Karena ini adalah doktrin ya, dibuat oleh manusia, bukan dari Allah. Ya. Apapun yang bersumber dari manusia, ya, yang menyalahi dari Allah, itu berarti sesat. Ya. Karena al-haq itu dari Allah semata. Ya. Walaupun itu ditulis oleh para tokoh-tokoh agama, orang-orang cerdik-cerdikawan di zaman dulu, tetap manusia, ya. Sehebat apapun dia, sepintar apapun manusia, di zaman apapun dia, itu tetap manusia yang serba lemah, yang memiliki banyak keterbatasan, pengetahuannya terbatas, penglihatannya terbatas, apa yang ada di dalam otaknya juga terbatas. Bagaimana sesuatu yang keluar dari otak yang terbatas itu dijadikan pegangan hidup untuk seluruh manusia? Enggak bisa. Ya. Nah inilah, maka kita harus hati-hati membuat menjadikan hukum aturan hidup, ya. Tetapi dalam Islam itu terjaga, Al-Quran terjaga, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Ya, 14 abad lalu ayat-ayat firman Allah itu terjaga sampai sekarang. Tidak ada satu ayat pun yang berubah dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun yang berubah. Kemudian hadis-hadis itu riwayatnya jelas, ya. Ya. Hadis ini dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari sahabat, ya. Abu Hurairah, dari Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru, ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya kan? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari Utsman bin Affan, ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dari sahabat-sahabat yang lain. Jelas sekali. Kemudian diriwayatkan oleh generasi tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Kemudian generasi tabi'in diriwayatkan lagi dari dilewatkan lagi oleh generasi tabi'in. Ya. Jadi jelas sampai hadis-hadis itu dikompilasi, dikumpulkan oleh imam-imam hadis, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Kemudian Imam Ibnu Majah, At-Tirmizi, ya. Ahmad bin Hanbal, ya, dalam al-Musnadnya, al-Muwatta'nya, ya. Kemudian An-Nasa'i dan sebagainya. Jadi imam-imam hadis ini merawikan, ya, menceritakan itu berdasarkan sanad. Sanadnya jelas, perawinya jelas, sumbernya jelas, urutannya ini, ya kan? Dan seperti Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim itu perawinya itu sampai diselidiki apakah dia itu perawinya sikoh, terpercaya atau pembohong. Sampai seperti itu. Kalau dia perawinya itu karakternya itu pembohong, maka dia tidak diterima riwayat dia. Sampai seperti itu. Jadi kemudian matannya, isi hadis Rasulullah itu juga di cross check dengan Al-Qur'an. Cocok tidak gitu, ya. Atau menyalahi asiring enggak gitu. Kalau dia cocok sesuai maka diambil, ya. Hasan sahih, ya. Maka kalau tidak maka dia do'if atau ditolak, ya. Maudhu atau mauquf, seperti itu. Dan inilah periwayatnya sangat teliti, ya. Bahkan Imam Bukhari, ya, sebelum merilis hadis itu sahih, maka beliau sholat dua rakaat dulu. Satu hadis, ya. Sebelum merilis, sebelum mengajarkan, menyampaikan, ya, maka beliau sholat dua rakaat dulu. Yakin, kemudian baru menyampaikan hadis ini bersumber dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, sampai kepada Rasulullah, Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allahu akbar. Inilah Islam. Ya. Islam itu ditegakkan atas dasar kesungguhan. Islam ditegakkan atas dasar kecermatan. Islam ditegakkan atas dasar hukum yang jelas, yang terang, yang benderang. Ya. Sementara kalau selain Islam, aturan hidup selain Islam apapun itu, ya. Apapun itu aturan hidup selain Islam, maka dia ditegakkan bukan dengan aturan yang jelas. Ya. Banyak penafsiran. Banyak kebingungan antara satu ayat dengan ayat lain, ya. Contohnya di dalam kitab suci Injil sekarang, ya, itu banyak sekali kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Kenapa? Karena pengarangnya berbeda-beda, ya. Pengarangnya berbeda-beda dari kitab ini ditulis oleh ini, kitab ini ditulis oleh ini, berbeda-beda, aneh, membingungkan. Sementara semuanya dianggap kitab suci, membingungkan, samar-samar. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab dari dulu sampai sekarang. Tapi anehnya banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena banyak orang mengikutinya apa? Mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Karena di dalam agama selain Islam itu banyak toleransi-toleransi yang mengenakkan, yang mendukung hawa nafsu. Ya. Mendukung hawa nafsu. Ya. Contohnya adalah dalam Islam itu, ya, dalam Injil, dalam Taurat pun, ya, itu riba, ya, riba itu adalah haram. Ya. Kemudian makan daging babi itu juga haram. Ya. Jelas sekali. Ya. Dalam Islam tegas, nggak ada kompromi. Ya. Tapi dalam agama-agama lain yang didoktrinkan, yang diajarkan itu banyak kompromi. Kenapa? Karena itu tadi sumbernya, ya, sudah campur tangan dari tulisan manusia. Ketika hukum itu ditulis oleh manusia, buah dari hasil pemikiran manusia, maka itu banyak kelemahannya. Maka hukum aturan yang dibuat oleh manusia itu pasti banyak kelemahannya dan banyak ruang-ruang untuk dimanipulasi. Maka ya, walaupun hukum dibuat sedemikian rupa menghabiskan banyak waktu, tenaga, energi, ya, tapi ya karena itu hukum bukan dari Allah, maka banyak kerusakan di muka bumi. Korupsi tetap ya jalan dengan berbagai macam bentuk, ya, revolusi bentuknya. Kemudian terjadi penipuan-penipuan, ya kan, ya, suap menyuap dan sebagainya terjadi, ya, ya. Pengkhianatan, kedustaan ini terjadi di mana-mana, banyak. Kenapa? Karena hukum bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tidak takut untuk merusak atau melanggar hukum itu. Tapi kalau hukum itu dari Allah, maka ya, dia takut kepada Allah dan Allah Maha mengawasi, Maha mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia, apa yang diniatkan oleh manusia juga Allah Maha mengetahui. Maka dia takut, benar-benar takut kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah, maka dia tidak mau main-main dengan hukum Allah. Nah, inilah bedanya Islam dengan ghairul Islam, selain Islam. Ya. Islam itu mengajarkan kesungguh-sungguhan, mengajarkan sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Sementara kalau aturan hidup selain Islam itu kebanyakan ya, main-main, ya, tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh sampai ke dalam hati. Jadi hanya dalam Islam ya, bisa membentuk karakter hati, karakter jiwa, raga. Hati sepenuhnya tunduk patuh kepada Allah, sepenuhnya loyalitas kepada Allah, sepenuhnya ya, orientasinya untuk akhirat. Sementara kalau agama lain, aturan hidup yang lain selain Islam, maka tidak akan sampai menyentuh ke hati. Ya. Ya. Nah, inilah perbedaan mendasar antara jalan hidup yang benar, jalan hidup Shiratal Mustaqim dengan jalan hidup yang sesat. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Ya. Allah adalah satu, sistem hidup adalah satu, aturan hidup ada satu, agama yang benar adalah satu, ya. Para nabi dan rasul adalah membawa misi satu, ya. Allah tak butuh ilah Allah, tidak. Janganlah menyembah kecuali Allah, tunduk patuhlah hanya kepada Allah, ya. Ikutilah agama Allah, agama Islam. Ya. Ya. Maka jadilah muslim, jadilah orang mukmin yang orientasinya untuk akhirat. Ya. Jangan tertipu oleh duniawi ini. Jangan tertipu oleh duniawi. Ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada manusia di setiap zamannya. Saudaraku yang budiman cerdas, jadi penting sekali kita memahami tentang esensi daripada kehidupan ini. Nah, saya ingin membacakan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi tentang akhir dari seluruh kehidupan. Akhir dari seluruh kehidupan. Ya. Akhir seluruh kehidupan itu adalah di surga dan neraka. Ya. Akhir dari seluruh kehidupan adalah ada di dalam surga dan neraka. Ya. Nah, di dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW ya, telah menyampaikan kepada kita tentang pokok ini, ya. Ini adalah riwayat dari Muslim, ya. Riwayat sahih, ya. Hadis sahih dari Muslim. Dari Abi Hurairah. Hadisu Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tajat qala tahad jatin nar wal jannah. Faqalatin nar usirtu bil mukarbirin. Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil jannah famali la yadkhuluni ya famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wasaqatuhum wa ajazuhum fa qala Allahu lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi wa qala lin nar anti azabi Uazibu biki man asya'u min ibadi wa li kulli wahidatin minkum mil'uha fa amman nar fala tamli'u faydau qadar mahu 'alaiha fataqul qata qata fa hunalika tamli'u wa yuswa ba'duha ila ba'din. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau, Rasulullah bersabda, neraka dan surga saling berdebat. Ya. Nanti di akhir kehidupan, di akhirat nanti, maka neraka dan surga saling berbincang-bincang, berdebat. Ya. Neraka berkata, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Ya. Aku ini adalah disediakan secara khusus sebagai tempat untuk menyiksa orang-orang yang takabur, sombong. Wal mutajabbirin, orang-orang yang tiran, penguasa. Penguasa yang dolim. Ya. Penguasa yang angkuh. Yang penguasa yang menjalankan kekuasaannya bukan aturan Allah. Ya, ingat ya. Jadi mutajabbirin adalah penguasa, siapapun dia, yang menjalankan kekuasaannya bukan berdasarkan aturan Allah, bukan berdasarkan Islam. Ya. Nah, makanya ini peringatan keras bagi para penguasa ya. Para penguasa supaya berhati-hati ya. Jangan sampai menyalahi aturan Allah. Ya, jangan sampai menyalahi aturan Allah, jangan sampai menyalahi Islam. Ya. Nah, ini bagi mereka diancam dengan azab yang pedih. Kemudian waqalatil jannah, maka kemudian surga berkata, famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Ya. Wasaqatuhum wa jazuhum. Ya. Dan adapun aku, ya surga berkata, dan adapun aku tidak masuk padaku kecuali orang-orang yang lemah, dhaif, ya. Du'afa'un nas, ya. Orang-orang yang lemah. Jadi ketika di dunia ini orang-orang ini justru dianggap lemah, terpandang sebelah mata, dihina. Ya, kaum pekerja, orang-orang yang terzalimi, yang sehari-hari banyak terzalimi. Ya. Nah, ini adalah justru malah nanti mereka inilah penghuni surga. Ya. Tapi mereka tetap iman kepada Allah, walaupun mereka hidup susah di dunia, terzalimi, dihina, ya, menjadi orang suruhan, ya. Tapi mereka beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Ya, taat kepada Allah sungguh-sungguh, menjalankan Islam sungguh-sungguh. Maka bagi mereka inilah surga. Ya. Wasaqatuhum, ya, wasaqatuhum itu adalah orang-orang yang terabaikan. Ya. Wajazuhum, ya, dan tersingkir. Orang-orang terabaikan dan tersingkir dari apa? Dari kenikmatan perhiasan duniawi. Jadi orang-orang yang di dunia itu mereka banyak menderita, banyak menangis. Banyak kesedihan, banyak masalah, ya. Sehingga mereka sedikit sekali tertawa. Tapi Allah kemudian muliakan mereka di akhirat, masuk surga, ya, kenikmatan abadi. Nah, inilah Islam. Islam adalah aturan yang adil, ya. Ya. Maka Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, pernah berkata, ya, nanti mereka yang di dunia itu banyak tertawa, nanti di akhirat mereka akan banyak bersedih. Dan mereka di dunia ini banyak menderita, banyak susah, ya, maka nanti di akhirat akan banyak tertawa. Nah, ini adalah perkataan seorang manusia, Umar bin Khattab, ya. Al-Faruq, ya, Al-Faruq radhiyallahu anhu, ya. Jadi penting sekali kita, makanya di dunia ini, ya, kita kurangin tertawa kita, bergembira ria kita, bersenang-senang kita. Hidup ini adalah sungguh-sungguh medan amal untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat. Modalitas utama untuk kehidupan abadi di akhirat, selamatan abadi di akhirat adalah di dunia ini. Ya. Maka orang mukmin itu menjadikan dunia ini sebagai ladang amal, sebagai tempat arena untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kehidupan akhirat yang abadi itu. Sementara orang-orang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, itu menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk bersenang-senang, mencari kesenangan dunia, ya, bergembira ria, ya, menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Ya. Inilah cara berpikir orang-orang kafir, munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka dengan memahami ini, maka kita tahu bahwa ternyata kalau kita menderita dunia tapi kita beriman, itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. alhamdulillah ya. Kenapa? Karena paham bahwa memang dunia ini adalah kehidupan sementara dan merupakan medan amal, medan ujian yang sesungguhnya. Jadi dunia ini adalah merupakan tempat, arena, wasilah untuk beramal, bukan untuk tujuan hidup kita di dunia. Maka orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah itu ya, hidupnya tenang. Tenang kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. Ketika dia menderita di dunia, repot susah, capek, ya kan, menderita sedikit di dunia, enggak apa-apa. Ridho kepada Allah, ya. Tetap alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli syai. Segala puji Allah terhadap segala sesuatu hal. Ya, segala sesuatu hal alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah berfirman, faqala Allah lil jannah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Maka Allah berfirman pada surga, ya. Engkau adalah rahmatku, ya. Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa saja yang aku hendaki dari hamba-hambaku. Dan kemudian kepada neraka, Allah berfirman, ya. Wa qala linnar anti azabi u'azzibu biki man asya'u min ibadi. Dan engkau adalah siksaku, aku siksa siapa saja dari hamba-hambaku yang aku kehendaki denganmu. Ya. Maka walikulli wahidatin minkum mil'uha. Maka masing-masing dari kamu neraka dan surga akan aku penuhi penghuninya. Ya. Kemudian fa amman nar fala tamtali'u faida'u qadamahu 'alaiha. Adapun neraka tidaklah penuh sehingga Allah menginjakkan kakinya, ya. Ini adalah kaki Allah adalah kita tidak usah membayangkan bentuknya seperti apa, tapi Allah Maha Suci. Allah laisa kamitsli syai'un, ya. Allah tidak sama dengan apapun juga, ya. Jadi ini adalah bentuk kata kias, ya. Jadi Allah memiliki kaki, ya, tapi bentuknya bagaimana wallahu alam, ya. Sesuai dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesucian Allah. Kita dilarang untuk membayangkan atau memberikan bayangan seperti kakinya makhluk. Ya. Kita dilarang. Ya. Maka lalu neraka berkata cukup-cukup. Kotok-kotok. Fauna lika tam tali'u wa ba'duha ila ba'din. Maka dengan itu neraka menjadi penuh dan penghuninya berdesak-desakan di dalamnya sebagian atas sebagian yang lain. Dengan dalam kesiak. Dalam siksaan yang amat pedih. Jadi ini adalah akhir kehidupan, ya. Suatu kejadian yang pasti terjadi nanti di akhirat, di ujung penghidupan kita, ya, pasti terjadi. Jadi dari ini kita bisa mengambil ibrah apa? Yaitu bahwa ternyata kebanyakan yang masuk surga itu adalah mereka orang-orang yang beriman, yang hidup di dunia itu menderita, yang hidup di dunia itu banyak kesusahan. Yang hidup di dunia itu mereka do'ifun nas, ya. Do'afa unas, ya. Itu orang-orang yang do'if, yang lemah di antara manusia, yang dipandang hina, ya. Yang banyak mendapatkan tekanan, ya. Pressure. Nah, inilah maka kabar gembira bagi mereka yang tetap beriman dan bersabar dengan kondisi itu. Inilah Allah sediakan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Tapi bagi orang-orang yang sombong. Kenapa sombong? Dia sombong karena dia punya kekuasaan. Dia sombong karena dia punya kekayaan, melimpah ruah. Dia sombong karena banyak kesusahan-kesusahan hidup duniawi. Ya kan? Status sosial tinggi. Ya. Kemudian di kemana-mana dihargai, dihormati, disanjung. Ya. Disambut dengan dengan berbagai macam penghormatan. Maka dirinya menjadi sombong. Karena sombongan itu ada akarnya, ada dasarnya. Kesombongan iblis juga begitu. Iblis sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah ketika perintah Allah sujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia punya dasar kesombongan apa itu? Dia lebih senior daripada Adam, lebih diciptakan duluan daripada Adam. Iblis, ya, iblis sekian ribu tahun adalah hamba Allah yang taat kepada Allah sebelum diciptakan Adam. Bahkan menurut riwayat Abdullah bin Abbas, ya, sekitar 70 ribu tahun, ya, 7 ribu atau 70 ribu tahun iblis itu taat kepada Allah, ya, sebelum Adam diciptakan, sehingga tidak ada satu tempat pun di langit itu kecuali pernah iblis itu sujud kepada Allah. Allahu Akbar, ya. Jadi kesolehan iblis, ya, itu Ya, ketaatan iblis kemudian mengantarkan dia kepada sombongan. Akhirnya dia karena sombong kemudian dia membangkang perintah Allah. Kemudian oleh Allah kemudian dilaknat dan dicap kafir, kafir. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Maka tidak pantas siapapun kita untuk sombong. Apapun diri kita bagaimanapun tidak pantas hendak kita sombong. Ya. Karena apa? Kelebihan yang kita miliki, status sosial, karir, jabatan itu semuanya adalah rahmat dari Allah dan itu juga sebagai ujian, fitnah bagi kita. Ya. Dengan jabatan kita, dengan karir kita, kesusahan kita duniawi itu apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Ya. Semakin rajin, ya. Beribadah kepada Allah sholat lima waktu atau maka justru semakin malas. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan duniawi itu. Nah, ini adalah semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mutajabbirin itu adalah penguasa sewenang-wenang. Dia menjadi penguasa seperti itu kenapa? Karena dia memiliki pasukan, memiliki anak buah yang banyak, memiliki karyawan, orang-orang yang disuruh, bisa disuruh-suruh. Karena dia punya kekuasaan, punya harta, punya banyak pengaruh, status, jabatan dan sebagainya. Nah, ini bahaya ya, bahaya sekali. Maka dakwah yang benar, ya, dakwah para nabi rasul adalah bukan untuk kekuasaan. Kekuasaan adalah sarana untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya, bukan untuk tujuan akhir. Karena tujuan kita hidup adalah di akhirat, bukan untuk di dunia ini, bukan untuk bersenang-senang di dunia ini, ya. Bukan supaya kita dihormati, disanjung oleh manusia di dunia ini. Bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah di akhirat. Ya. Maka penting sekali kita kembali kepada Islam, kepada aturan Islam, ya. Kembali kepada nilai-nilai dasar Islam kita, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang bersumber dari Allah. Satu-satunya jalan hidup yang bersumber dari Allah adalah jalan hidup Islam. Ya. Insyaallah demikian kita lanjutkan dalam presentasi The Islamic Shadow Presentation berikutnya. Ya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.